Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita selesaikan Muraja'ah Kamilah jilid yang pertama. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan masuk pada jilid yang kedua. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa membaca dan mempelajari kurus-kurus yang ada di dalamnya. Jadi, kita masuk pada pelajaran yang pertama, halaman yang ke-5. Nah, kita baca dulu. Ad-darsul awwal, pelajaran yang pertama. Nah, ini hiwar atau percakapan antara Hashim dengan Al-Mudarris. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أستاذ؟ كيف حالك يا أستاذ؟ Bagaimana kabarmu wahai ustaz? La'allaka bi khairin. Semoga engkau dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Wa kaifa haluka anta ya Hashim? Dan bagaimana kabarmu wahai Hashim? Ana uhibbuka katsiran ya Hashim. Saya sangat mencintaimu wahai Hashim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Sesungguhnya kamu adalah murid yang cerdas, rajin dan berakhlak mulia. Ya, dhu'ul-in, dhu ini memiliki khuluqin, akhlak-akhlak. Maksudnya berakhlak mulia. Amin ba'istana anta ammin al-hindi ya hakimu. Amin ba'istana anta am min al-hindi ya hakimu. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India wahai Hashim? Inni minal Hindi. Sesungguhnya aku dari India. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aydan minal Hindi. Minal Hindi. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli ahwa aydan minal Hindi. Dan temanmu yang keluar sekarang bersamamu dari kelas, apakah dia juga dari India? Ya, dan teman-teman yang keluar bersamamu secara ya wa zamiluka dan temanmu allazi yang kharaja keluar ya di sini fi'il madhi maksudnya telah keluar ma'aka bersamamu al'ana sekarang minal fasli dari kelas ahwa apakah dia aywan juga minal ilmi dari India. La innahu min Pakistan. La innahu min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Inna sa'ataka inna sa'ataka jamilatun ya Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu bagus wahai Hashim. Sesungguhnya jam tanganmu bagus wahai Hashim. Aminal yabani hiya. Aminal yabani hiya. Apakah dia dari Jepang? Apakah dia dari Jepang? Nah dia kembali ke mana? Ke jam tangan karena jam tangan ini mu'annas mufrad ya kata gantinya menggunakan ya. La innaha minal hindi. La innaha minal hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Ya, innaha hanya juga kembali kepada saat ya kepada jam tangan. Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Aghaliyatun hiya am rakhisatun? Apakah dia mahal ataukah murah? Apakah dia mahal ataukah murah? Ya, A di sini hamzahnya hamzah istifham ya bermakna pertanyaan aghaliyatun hiya apakah mahal dia? Dia maksudnya ia masih kembali kepada jam tangan an-rakhisatun ataukah murah ya. Innaha rakhisatun jiddan. Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah sekali. Sesungguhnya dia murah sekali. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Rubiyatin faqat ya innaha bi mi'ati ya kalau di mushaf ya bi mi'ati alifnya di atasnya ada tanda sifat mustadir ya sehingga alifnya dari sisi bacaan tidak dibaca ya nah bi mi'ati rubiyatin faqat sesungguhnya dia hanya 100 rupiah. Sesungguhnya dia hanya 100 rupiah. Ya rupiah itu mata uang India. Kam akan laka ya Hashim? Kam akan laka ya Hashim? Berapa saudaramu wahai Hashim? Berapa saudaramu wahai Hashim? Li thalathatu ikhwati. Li thalathatu ikhwati. Saya mempunyai tiga saudara. Saya mempunyai tiga saudara. Ya, salah satu ikhwatin. Ya, kenapa menggunakan tak marbutah? Ya, angkanya kenapa salah satu bukan salah satu? Masih ingat? Ya, masih diambil dari pelajaran atau jilid ya pertama. Ya. Angka 3 sampai 10 pada pembahasan adad dan ma'dud. Gimana? Masih ingat kaidahnya? Nah, jadi nah adad dan ma'dud dari 3 sampai 10 susunannya mudhaf mudhaf ilaih, kemudian ketika ma'dudnya atau yang dihitung atau yang dibilang ini merupakan isim mudzakkar ya maka adadnya muannas, ya ditambah tak marfu. Namun sebaliknya ketika ma'dudnya muannas, maka adatnya mudzakkar tanpa ditambah tak marfu. Ya, karena di sini yang dihitung adalah mudzakkar, ya, nah, laki-laki, nah, jamak dari akhun, ya, ikhwatun. Ya, sehingga angkanya ditambah tak marbutah, ya, li salasatu ikhwatin. Nah. Ya. Kemudian berikutnya, aqul lahum atunarahum. Nah, kita ambilnya aqul lahum atunarahum. Apakah mereka pelajar? Apakah mereka pelajar? La innahum tujjar. Bukan, sesungguhnya mereka para pedagang. Wakam ukhtan laka. Dan berapa saudarimu? Li arba'u akhwatin. Saya mempunyai empat saudari. Ya, kenapa di sini angkanya tanpa tambahan tak marfu'? Ya, karena ma'dudnya atau yang dihitung isim mu'annas. Ya, nah, jamak dari ukhtun akhawat, sehingga angkanya tanpa tambahan tak marfu'. Arba'u akhawatin. Ya. Afihinni hunna al-ana. Apakah di India mereka sekarang? Apakah di India mereka sekarang? Apakah mereka sekarang di India? Apakah mereka sekarang di India? La inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. La inna hunna huna bil madinatil munawwarati ma'a abi wa ummi. Tidak, sesungguhnya mereka di sini di Madinah Al Munawwarah bersama ayah dan ibuku. Tidak, sesungguhnya mereka di Madinah Al Munawwarah bersama ayah dan ibuku. La, tidak, innahunna, sesungguhnya mereka huna di sini, ya, huna di sini bil madinatil munawwarati, di Madinah Al Munawwarah, ma'a, bersama abi wa ummi, ayah dan ibuku. Atalibatun hunna. Atalibatun hunna. Apakah mereka pelajar? La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. La innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati. Tidak, sesungguhnya mereka para pengajar di madrasah tsanawiyyah. Ya. Jadi, monggo dibaca dulu Pak Nama. Dari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya ustaz? Ustazu. Ya. Ustaz. Ustazu. Ustazu. Bagaimana kabar Kabarmu. Ya wahai Ustaz, la'allaka bikhair. Bikhairin. La'allaka bikhair. Semoga Ustaz dalam keadaan baik. Alhamdulillah. Bagaimana haluka. Bagaimana haluka anta ya Hatim? Bagaimana kabar kalian? Kabarmu. Bagaimana kabarmu? Wahai Hasim. Wahai Hasim. Ana uhibbuka kathiran. Kathiran. Saya. Ya Hasim. Ya Hasim. Ya. Perhentinya di ya Hasim. Ana uhibbuka kathiran ya Hasim. Ana uhibbuka kathiran. Ya. Belum jadi. Masih dilanjutkan. Ya Hasimu. Ya Hasimu. Ya, diterjemahkan dulu. Saya sangat mencintaimu. Saya sangat mencintaimu. Wahai Hasim. Wahai Hasim. Ya. Innaka. Innaka talibu zakir. Innaka talibun zakiyun. Wa mujtahidun. Sesungguhnya kamu murid yang rajin, pintar atau cerdas, zakiyun, cerdas. Sesungguhnya kamu murid yang cerdas dan mujtahidun, rajin. Dan rajin. Wa zu khuluqin. Dan Berakhlak mulia. Amin. Ya Bakistana. Anta amin. Minal jinni. Apakah kamu dari Pakistan atau dari India? Wahai Hasim, cukup. Barakallahu fikum. Pak Toran, tafadhal, dilanjutkan. Inni minal Hindi. Saya dari inna itu sesungguhnya untuk menguatkan ya. Taukid sesungguhnya saya dari India. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka ana minal fasli. Dan temanmu yang keluar bersamamu sekarang dari kelas, ahwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? Innahu min Pakistan. Tidak, sesungguhnya dia dari Pakistan. Nah, Masih apa? Inna sa'ataka jamilatun ya Hasim sesungguhnya jam tanganmu bagus wahai Hasim. Aminal ya bani ya apakah dari Jepang? Iya. Maksudnya apakah dia dari Jepang? Dia dari Jepang. La innaha minal hindi. Tidak, sesungguhnya dia dari India. Nah, berarti. Dilanjutkan. Agoliatun hiya am rohi sotun. Apakah dia mahal atau murah? Innaha rakhisatun jiddan. Sesungguhnya dia murah sekali. Innaha bimi'ati rubiyati faqat bimi ati rubiyatin innaha bimi atin rubiyatinnya tidak ditanwin rubiyatin faqat sesungguhnya innaha dia bimi atin rubiyatin bimi ati rubiyatin 100 rupiah pakot. Iya saja. Oh. Hanya 100 rupiah saja. Kakulaka ya Hasim, berapa saudara laki-lakimu ya Hasim? Li salah satu ikhwatin. Iya. Aku mempunyai 3 saudara laki-laki. Nah, cukup. Berikutnya, Bu Hamzah. Apakah mereka semua pelajar? Jika mereka semua berkata wakabuk dan naka berapa saudarimu di agamu akhawati aku punya 4 saudari. Nah, berikutnya ambil hindi guna al-an. Apakah di India mereka sekarang la inna hunna bil madinati al munawwarati ma abi wa ummi. Sesungguhnya mereka di sini di Madinah al munawwarah bersama bapakku dan ibuku. Apakah mereka para pelajar? La inna hunna mudarrisatun fil madrasatil tanawiyyah. Bukan, sebenarnya mereka pengajar di madrasah tanawiyyah. Nah, ulang lagi dari awal ke kepong. Asal awal pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Ustaz. Apa kabar hai Ustaz? Kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Kabarmu wahai Ustaz. La'alaka bi khairin. Semoga engkau baik-baik saja. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka anta ya Hasimu. Alhamdulillah. Dan bagaimana kabarmu wahai Hasim? Innaka ana talibun uhibbuka. Ada. Ana uhibbuka katsiran. Ana uhibbuka katsiran. Sebenarnya belum titik. Titiknya dia haji. Ana uhibbuka katsiran ya Hasim. Sesungguhnya aku sangat mencintaimu wahai Hasim. Innaka talibun zakiyun wa mujtahidun wa dhu khuluqin. Sesungguhnya engkau pelajar yang cerdas, rajin dan khuluqin, berakhlak mulia. Ya kalau letter lock-nya nah, zu khuluqin, zu memiliki khuluqin, akhlak. Nah, sesungguhnya engkau belajar yang cerdas dan rajin dan memiliki akhlak mulia. Amin bagi istana anta anata amin bagi istana anta amin minal hindi ya Hasim. Apakah kau dari Pakistan atau dari India wahai Hasim? Ana min ini minal hindi, sungguhnya aku dari India. Iya, cukup. Berikutnya usah. Wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka. Ya, diterjemahkan dulu. Dan temanmu yang bersamamu sekarang dari kelas ahwa minal hindi, apakah dia juga dari India? Ya, India. Min. Pakistan. Nah, tidak. Sebenarnya dia dari Pakistan. Ya, di sini min Pakistan. Ya, kenapa di fathah? Kenapa di fathah? Iya, karena isim ghairu munsharif tanda majrurnya dengan fathah. Nah. Iya. Berikutnya. Ina sa'ataka jamilati. Jamilatun. Jamilatun. Jamilatun. Ini panjang. Jamilatun. Jamilatun. Ya Hasyim. Amin. Aminal yabani. Ya. Aminal yabani. Ya. Sesungguhnya jam tanganmu, jam tanganmu bagus. Iya hasil, ya hasil. Aminal yabani, ya. Aminal yabani, dia dari siapa? Apakah dia dari Jepang? Ya, kenapa di sini minal yabani dikasroh? Iya, karena ada alif lam. Nah, pada jilid yang terakhir, jilid yang pertama kemarin, pelajaran terakhir, ya ketika isim isyarat, isim ghairul munsharifnya diawali oleh alif lam, maka tanda jernya kembali kasrah. Nah, la inaha minal hindi. La Dia sesungguhnya dari India. Nah, cukup. Berikutnya. Rohi sotun. Apakah dia mahal ataukah murah? Insana rohi suatu jiddan. Sesungguhnya dia murah sekali. Innaha bimi'ati rupiyatin faqat. Dia hanya 100 rupiah. Ya, cukup. Amin. Kata pernah dari Hasim, berapa saudara laki-laki kami Hasim? Ini salah satu irwan. Saya mempunyai 3 saudara. Satulah tumbuh, apakah mereka para pelajar? La inahum tujar. Bukan, mereka adalah para pelajar. Bapak-bapak kandaga, dan berapa kasut jarak perempuan kamu? Li albau aswad. Saya mempunyai 4 saudari. Ambil ini guna alkan. Apakah mereka sekarang berada di India? La inna huna huna fil madinati al munawwarah ma'a abi wa ummi. Tidak, semuanya mereka sekarang di sini di Madinah al munawwarah bersama ayah dan ibu. Asal ibadun huna, apakah mereka para pelajar? La tidak, inna huna dari satan fil madinati al munawwarah. Sesungguhnya mereka adalah para guru di sekolah. Nah, ya cukup dulu ya. Nah, barakallahu fiikum jami'an. Insyaallah kita lanjutkan tamrinnya pada pertemuan berikutnya. Allah taala mensolat dan terima subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.